الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat At-Tahrim memasuki tafsir ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-9. Begitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hei nabi, perangilah, hadapilah orang-orang kafir maupun munafikin, waghluz alaihim, dan bersikap keraslah, tegaslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi jihadil kuffari wal munafiqina wal izladhi alaihim fi dhalik. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan terhadap nabinya untuk berjihad melawan orang-orang kafir maupun munafiqin serta bersikap keras terhadap mereka dalam hal tersebut. Wa hadha syamilun li jihadihim bi iqamatil hujjah alaihim wa da'watihim. Dan ini mencakup berjihad menghadapi mereka, apakah dengan cara menegakkan hujjah, dalil, argumentasi-argumentasi ilmiah terhadap mereka, mendakwai mereka ke jalan Allah, bil mau'izatil hasanah, dengan wejangan, nasihat-nasihat yang baik, wa ibtali ma hum alaihi min anwa'id dalal, membantah atau mematahkan yaitu berbagai macam bentuk penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka, ya, dibantah, diurai, ya, supaya diketahui titik penyimpangannya, ya, bentuk kesesatannya. Terkadang banyak orang tidak mengetahuinya kalau tidak dijelaskan. Maupun mencakup wajihadihim bisilahi wal qital, berjihad melawan mereka dengan senjata dan peperangan. Tidak terhadap semua mereka, tetapi masing-masing sesuai kondisinya. Ada orang kafir, munafik yang cukup ditegakkan hujjah, cukup dibantah, ya, kasfu syubhatihim, diurai, disingkap syubhat mereka, dinasihati dengan baik, didebat dengan cara yang baik. Dan ada di antara mereka yang mau tidak mau harus dihadapi dengan senjata dan pertempuran. Bagi siapa ini mereka? Liman aba an yujiba da'watallah. Bagi mereka-mereka yang enggan atau menolak untuk menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqadu li hukmihi. Dan bagi mereka yang aba, yang enggan untuk yanqad li hukmihi, tunduk terhadap hukumnya. Fa inna hadza yujahadu wa yughalladhu alaihi. Maka bentuk kafir atau munafikin yang seperti ini diperangi, ditegasi terhadap mereka. Wa ammal martabatul ula, adapun jenis yang pertama, fatakunu billati hiya ahsan, maka dengan cara yang paling baik. Tidak langsung Islam menempuh jalur pertama, langsung kekerasan, langsung pertempuran, langsung selalu mengedepankan pertumpahan darah. Tidak, Islam mengedepankan cara-cara ya, damai, dakwah dengan baik ya. Tetapi Islam juga bukan anti jihad, anti peperangan dan pertempuran ketika memang dibutuhkan, dan itu seperti obat. Ada yang obat itu manis, dirasakan seperti madu ya, sebagai obat yang enak dirasakan, manis, kurma, air zam-zam ya, dan beberapa obat atau minuman yang enak, lezat sekaligus menyehatkan. Tapi juga ada obat yang pahit ya, dirasakan, bahkan pada sampai tingkat ya, ditingkatkan dosisnya, dan dosisnya berefek samping tentu. Tidak selalu obat itu menyenangkan, dan tidak selalu obat itu tidak punya dampak lain. Ada dampaknya, ada korbannya, ada efek sampingnya. Tapi masih lebih ringan madaratnya dibanding targetnya. Ada kalanya butuh sampai seperti untuk diamputasi dalam penyakit dan seterusnya, ketika memang dirasa madarat lebih ringan. Maka dakwah dan menghadapi kufar wal munafikin demikian pula ya. Bagi orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dan mereka mengajak diskusi dengan cara yang baik, betul-betul dipandang orang ini tulus bertanya. Bertanya tentang Islam, dalam Islam ini seperti apa sih ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka perintah Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara bukan hanya yang baik, billati hiya hasan, tapi billati hiya ahsan, yang terbaik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, dan jangan engkau debat mereka kecuali dengan cara terbaik ya. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim dari kalangan mereka yang memaksakan, yang merampas tanah kaum muslimin, mengusir kalian dari tanah-tanah kalian, itu berarti harbi, memerangi kalian, yang mengambil, merampas harta kalian, yang membunuh kalian dan seterusnya ya. Taib. Oleh karenanya, dan harta mereka dan seterusnya itu ya halal, karena mereka atas peperangan mereka tersebut. Oleh karena yang perang Badr, sebelum bertemu 300-an muslimin melawan 1000, sebelumnya kan muslimin hanya ingin menarget kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan, yaitu membawa sekian banyak barang, dan itu halal karena status mereka adalah harbi. Maka la hurmata lahum, tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki hak ya, kecuali kafir-kafir yang bukan harbi, baik itu jenis musta'min, jenis mu'ahad atau dhimmi, baik yang diberi jaminan oleh penduduk muslim atau oleh penguasa muslimin, atau yang hidup di bawah naungan pemerintah kaum muslimin dijamin keamanannya, atau duta-duta besar, utusan-utusan kafir negara lain yang dijamin pemerintah di sini hidup, tidak boleh ya diperangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man qatala mu'ahadan aw dhimmiyan, siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai, atau seorang dhimmi yang hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin dan mereka tidak memerangi muslimin, siapa membunuh mereka, ancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium wanginya jannah. Tetapi bagi orang-orang kafir yang harbi memerangi, maka itu solusi terhadap mereka adalah al-jihad bisayf wassinan, dengan pedang dan tombak, dengan al-qital, silah, persenjataan dan pertempuran. Dan ini tentunya juga dibahas dalam kitabul jihad juga, ada syurutnya, sebagaimana ibadah salat ada syarat-syaratnya, demikian pula al-jihad. Tidak kemudian asal masing-masing maju bertempur sendiri tanpa ada aturan. Maka Islam mengatur hal yang semacam itu. Kemudian disebutkan terkait dengan halal ini, di antara bentuk juga yang disebutkan oleh para ulama mufassirin, ada yang mereka menyebutkan ya, seperti apa yang dinukil dari Qatadah. Ibnu Katsir menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, atau ya ayyuhan nabi, hai nabi, jahidil kuffar ay bisayf, hai nabi, perangilah orang kafir yakni dengan pedang, wal munafikin bil wa'idi wal lisan, dengan ancaman dan lisan. Ini dinukil dari Qatadah. Ini pada asalnya ya. Jadi pada asalnya karena akibat kekufuran mereka terhadap Allah, mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka seperti dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ila akhir hadis. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai, dan aku adalah rasul utusan Allah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada asalnya. Tetapi menjadi tertahan dan terjaga ketika mereka ada ikatan perjanjian damai dengan muslimin. Paham ya? Jadi hukum asalnya mereka itu la hurmah, tidak ada kehormatan. Ya, sampai disebut ya, apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Dan ini sana nar jahannam, maka jelas. Dan begitu pula apa namanya hal-hal yang selainnya, dan tidak ada aslinya hormah mereka. Makanya disebut apa, kullul muslim alal muslim haram apanya, damuhu wa maluhu wa irduh. Yang disebut dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, dilukai atau apalagi dibunuh, ditusuk dan seterusnya, tidak boleh. Hartanya tidak boleh dicuri, dirampok, ditipu, diambil keuntungan darinya dengan khianat dan dusta, tidak boleh. Dan kehormatannya, baik digibai sampai dengan tingkat na'udzubillah diperkosa atau yang lain, kehormatannya dinodai seorang muslim atas muslim yang lain, mafhumnya asalnya orang kafir, mau digibai, mau diapa, lah hormatan, ini hasilnya. Dan terkait harta dan seterusnya begitu. Tetapi ketika orang kafir ini ada ikatan perjanjian, dia tidak memerangi, bukan kafir harbi, apakah itu mu'ahad ya, seperti duta-duta besar yang datang, tamu-tamu yang kemudian, atau orang yang terikat perjanjian damai, ada gencatan senjata seperti kaum muslimin saat itu dengan kafir Quraisy, 10 tahun janji damai di perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh saling menyerang, damai selama 10 tahun. Maka dijaga betul itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya. Dan Nabi tidak main-main ya, betul-betul, sehingga ya kaum muslimin tahu dan paham betul yang kejadiannya seperti itu. Dan kalau ada muslimin yang melanggar dan seterusnya, Nabi tidak bisa bantu. Dan itu kaum muslimin tahu. Makanya ketika ada sebagian muslimin kemudian apa, masuk Islam ya, tadinya dari kafir musyrikin masuk Islam, kemudian dia lari, tidak berani ke Madinah karena tahu perjanjian Hudaybiyah kalau sampai Madinah wajib dikembalikan. Maka mereka bikin pos sendiri, karena mereka tahu kalau balik ke Mekah mesti disiksa, dan kalau ke Madinah ya mesti kami akan dikembalikan, perjanjiannya seperti itu. Maka mereka bikin pos sendiri sampai ngumpul dan seterusnya. Al-Muhim, mereka pada asalnya sangat menjaga ya perjanjian, dan tidak terjadi Fathu Mekah kecuali karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah ini, karena musyrikin membantu sekutu mereka melawan muslimin, berarti secara tidak langsung membatalkan perjanjian damai, akhirnya diserbu pada Fathu Mekah. Jadi kaum muslimin dalam syariat diajarkan untuk memegang betul perjanjian itu, mu'ahad yang terikat perjanjian, atau musta'min yang minta jaminan keamanan dijamin oleh salah seorang penduduknya, meskipun penduduknya nenek tua, fakirah, tidak terpandang secara sosial kemasyarakatan, dia rakyat jelata. Tapi dia punya salah satu saudara, ini saya, ini tamu saya, ini saudara saya yang jamin amannya. Ya, maka dipenuhi musta'min atau zimmi yang hidup di bawah zimmah, ya, ada tanggungan dan di bawah pemerintahan kaum muslimin. Maka jenis-jenis ini ada ikatan sehingga Nabi mengancam sampai siapa yang membunuh mereka tidak akan mencium wanginya jannah. Ya. Begitu pula halal yang selainnya. Nah, sehingga apa yang disebutkan al-kuffar dan itu tidak terjaga dan seterusnya tadi ketika tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian damai dan seterusnya. Itu aslinya al-kafir. Sementara apa yang disebut al-munafiqin disebut oleh Qatada bil wa'id wal lisan. Diperangi, dihadapi dengan cara ancaman dan lisan. Ditegakkan hujah, ditakut-takuti dengan ayat dan seterusnya. Kenapa? Karena munafikin fid zahir, secara zahir mereka muslimin. Secara zahir mereka muslimin. Maka hukum asalnya mereka bukan diperangi, tapi ditarhib namanya. Ditakut-takuti dengan ayat hadis, termasuk bentuk ini nakut-nakuti adalah iqamatil hudud, menegakkan hukum-hukum had di depan mereka. Baik yang dihukum itu orang lain yang melakukan pelanggaran hukum-hukum had itu kan, seperti ya perzinahan, seperti mabuk, ya, seperti membunuh. Itu dosa-dosa besar tersebut memiliki hukum-hukum had. Apakah yang dicambuk atau dirajam atau yang dikisos, ya, dipenggal. Atau demikian pula yang dicambuki seperti ya, mabuk dan seterusnya, ditegakkan di depan mereka. Atau mereka sendiri yang melakukannya, maka ditegakkan hukum tersebut supaya membuat jera dirinya atau orang semisal mereka. Dan disebutkan bahwa terkadang pada sebagian orang penegakan hukum had semacam ini lebih menancap, lebih membekas, lebih berpengaruh dibanding ancaman ayat-ayat terhadap sebagian orang. Diingatkan ancaman neraka, diingatkan ancaman ini, itu gak takut. Awas lo kalau zina neraka lo, awas lo begini-begini, gak takut. Awas lo kalau mabuk nanti kena cambuk sama gini, belum lagi di akhirat nanti ngeri, ya begini, gak takut. Ayat hadis. Tapi ketika ditegakkan di depan matanya, orang yang kesakitan dicambuk, dan demikian di ya, hukum penggal, kisos, atau yang sampai di apa, itu rajam dan seterusnya, maka otomatis ditegakkan di hadapan orang-orang tersebut langsung menurunkan tingkat kriminalitas, tingkat pelanggaran terhadap dosa-dosa besar tersebut dengan secara signifikan. Maka pernah ada survei ya, di antara negeri-negeri yang ada tingkat kriminalitas paling rendah sedunia, memelekah Saudi Arabia. Ya, demikian kan ditegakkan di sana. Ya, ya, orang membunuh nyawa balas nyawa, orang nggak berani macam-macam, dan sampai pun anak pangeran mengacungkan pistol dan membunuh, dihukum mati. Tidak pandang bulu, ini keluarga kerajaan berarti tidak mempan, tajam ke bawah tumpul ke atas, tidak mempan, ya. Sehingga hal-hal yang begitu pula beberapa hal yang selain lainnya. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Semoga Allah memberikan taufik kepada semua pihak. Dan terkait dengan hal ini, iqamatul hudud, penegakan hukum had pula, dinukil dulu di Daulah Umayyah ataupun Daulah Abbasiyah, sekalipun ada beberapa macam bentuk kekurangan dan kekeliruan ya, dalam amaliyah dan seterusnya, tapi termasuk hal yang terpuji pada daulah mereka dahulu adalah tatabbu'uhum ya, lizzanadiqah. Mereka itu mengecek, memeriksa orang-orang zindik, ya ini munafikin, orang-orang yang membuat rancu dan membuat penyimpangan dalam agama dengan penyimpangan yang tidak sedikit, yang tidak kecil, sampai sebagian amir penguasa mereka ya menontonkan di depan umum seorang tokoh alul bid'ah yang besar, ya ya Allah terimalah, ya yaitu kurban, orang-orang berkurban dengan sembelian-sembelian mereka, jadi terimalah dariku, ya penggal seorang tokoh Rasul Muqtadiah, seorang pelaku alul bid'ah yang besar tingkatannya, bukan bid'ah kecil-kecilan, ya. Kesesatannya diembuskan kepada kaum muslim besar, dan ini betul-betul membuat efek jerah, ya. Dan ini termasuk bentuk penjagaan ad-din, penjagaan agama, dan beberapa hal yang semisal ini termasuk di antara bentuk pelaksanaan ayat ini, yaitu jihad, jihadul munafiqin. Kemudian Syekh Sa'd bin Rahmah Ta'ala mengatakan, "Fal kuffaru wal munafiquna lahum 'adzabun fid dunya bi tasliyatillahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hisbihi." Maka orang-orang kafir dan munafikin, mereka memiliki azab atau mendapatkan azab di dunia dengan apa yang Allah ya bitasliyatillahi li rasulihi, dengan kemenangan yang Allah berikan terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam terhadap mereka, wahizbi alaihim, dan golongan ya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, ala jihadihim wa qitalihim, dalam berjihad menghadapi mereka dan memerangi mereka. Baik, dan dahulu Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, termasuk tokoh pimpinan munafikin, ya dapatkan kesempitan dan beberapa hal di antara efek dibuat efek jera kepada mereka sehingga tidak berani ya macam-macam. Wa azabun nar fil akhirah wa bi'sal masir. Dan mereka baik kafir maupun munafikin, dan perlu diingat munafikin yang dimaksud di sini adalah nifaq akbar. Munafik ada dua macam. Ini munafik dengan nifaq akbar atau nifaq asghar. Yang nifaq asghar tidak sampai mengeluarkan dari agama, yang dikenal dengan nifaq amali. Ya, nifaq amali perbuatan khianat, yang kalau berjanji diselisih, kalau diberi amanah khianat, itu masih muslimi. Hanya mereka naqisul iman, berkurang imannya dikarenakan melakukan amal-amalan sifat-sifat seperti karakter dan sifatnya munafikin dan praktek amalan mereka, tetapi masih muslimi. Adapun munafikin yang dimaksud di sini adalah munafikin yaitu akbar, nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinannya, yang mereka yubtinun al-kufr, menyembunyikan kekufuran dalam batin tapi menampakkan sebagai muslimin. Dan ini musuh dalam selimut, lebih membahayakan. Maka disebutkan di antara ancaman kepada mereka, dan mereka diancam mendapatkan azab di dunia, wa azabun nar fil akhirah, dan mereka-mereka ini akan mendapatkan siksa neraka di akhirat, wa bi'sal masir, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali, alladhi yasiru ilaihi kullu syaqiyyin khasir, yang mana setiap orang celaka dan merugi akan kembali kepadanya ke neraka jahanam tersebut. Ini yang dimaksud tadi, yaitu ayat Nabi, jahidil kufar wal munafikin waqlut alaihim, yakni fid dunya. Ini di antara bentuk siksaan terhadap mereka, diberi ancaman, diberi ketegasan, ya, ditegakkan hujjah dan iqamatul hudud, hukum-hukum tegas, hukum-hukum had terhadap mereka, bahkan sampai tingkat diperangi ya jika dibutuhkan. Itu hukum-hukum yang menyiksa mereka, azab bagi mereka dari Allah dalam syariatnya untuk mereka di dunia. Adapun di akhirat adalah apa yang Allah firmankan di situ, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Aitil akhirah, inilah di akhirat kondisi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini ancaman terhadap kufar dan munafiqun. Dan di ayat-ayat yang lain banyak ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap munafiqin ini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, contohnya. Sesungguhnya orang-orang munafiqin, mereka itu di kerak neraka paling bawah tempatnya, ya, munafikin yang menampakkan keislaman secara zahir namun dalam batin mereka membenci Islam, membenci syariat Islam dan condong kepada kekafiran namun mereka sembunyikan dalam keyakinan-keyakinan mereka. Dan perlu diingat munafikin ini baru muncul setelah Nabi alaihissalatu wassalam berhijrah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Kitabul Iman. Sehingga sebelum Nabi hijrah ketika masih di Mekah itu yang ada hanya kafir, musyrik dan mukmin, muslim. Itu saja. Kalau tidak dia muslim mukmin, kalau tidak kafir musyrik. Hanya dua golongan itu. Dan tidak ada munafikin. Adapun munafikin baru muncul setelah Nabi hijrah. Kapan? Ketika Islam mulai tersebar, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, azan berkumandang, dakwah tersebar, penduduk Madinah mayoritas pemeluk Islam, maka ada di sana sebagian orang dan tokoh-tokoh yang mereka tetap ingin diterima di masyarakat, yang tetapi mereka tidak mengimani dalam keyakinan mereka akan kebenaran Islam. Tapi mereka tidak berani tampil berbeda dengan masyarakatnya yang sudah masuk Islam. Kalau dia menampakkan agama selain Islam, maka dia tidak akan dipakai minimalnya. Lebih daripada itu dia akan dicela, di ini dan itu, dan bahkan mungkin akan menghadapi lebih daripada itu. Dan dia tidak siap dengan ini. Dan sebagian mereka suka dengan kedudukan duniawi. Dia lebih senang diterima, ditokohkan, disanjung-sanjung oleh orang, ya. Maka dia tampakkan keislaman, tetapi dia main belakang. Di belakang selalu menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencemooh syariat, ya, menggembosi kaum muslimin dalam amalan. Ketika mau berangkat jihad panas-panas, ya, yaitu mereka apa namanya? Menggembosi kaum muslimin. Kenapa berangkat panas-panas? Qul innan nara jahannam asyaddu harra. Jawablah, neraka jahannam lebih panas. Kadang kalau ada orang menyumbang dengan harta banyak, dikomentari oleh munafikin, mura'in, ini orang riya. Masuk nyumbang di depan orang kelihatan banyak-banyak, ini pamer. Ketika ada yang nyumbang sedikit, ya, mampunya cuma segitu, Allah lah, ya, ghaniyun la yahtaju min hada. Allah Maha Kaya. Apa artinya nyumbang cuma secuil sedikit seperti ini? Sehingga yang nyumbang sedikit minder, yang nyumbang banyak dituduh riya. Sementara dia sendiri, sehingga setiap ada orang mau beramal dikomentari, digembosi. Dan dia menampakkan kecintaan dan loyalitas kepada orang-orang kafir. Baik itu Yahudi, baik itu orang-orang kafir musyrikin Mekah, tetapi mereka masih di dekat di sekitar muslimin, bahkan pura-pura sholat, hanya membolos subuh dan isya ketika gelap dan tidak terlihat. Itu kondisi mereka. Dan itu baru ada di Madinah. Suatu hal yang jadi perhatian, ketika kaum muslimin banyak, ya, dan yang diterima oleh mereka adalah Islam dan muslimin, ya, sebagian mereka menampakkan keislaman tetapi sejatinya mereka membenci Islam dari dalam. Maka ini muslo dalam selimut, makanya diberi perhatian khusus. Dan banyak ayat-ayat dalam surat-surat Madaniyah setelah hijrah, Al-Baqarah dan seterusnya, itu menyingkap tentang mereka. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Allah tidak, mereka tidak menipu Allah, tapi Allah yang memperdaya mereka. Ada disebut ciri-ciri mereka. Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat jamaah malas-malasan. Idza qamu ila salat qamu kusala yura'unan nas. Mereka riya melakukan hal tersebut. Wala yadhkurunallaha fiha illa qalila. Dan tidak mengingat Allah dalamnya kecuali sedikit. Beberapa hal yang disebut dari mereka. Begitu pula ketika mereka bertemu dengan orang kafir, menampakkan kecintaan mereka. Dan sifat-sifat mereka banyak sekali, ya. Kalau tidak salah Syekhul Islam disebut di apa yang ternukil dari Majmu' Fatawanya, ada khusus pembahasan tentang sifatul munafiqin, sifat-sifat mereka. Dan tentunya para sahabat pun, orang-orang yang mulia, mereka khawatir diri-diri mereka termasuk munafikin, maka kita lebih pantas mengkhawatirkan diri-diri kita dari sifat nifak ini. Dan nifak bertingkat-tingkat sebagaimana tadi, na'udzubillahi minan nifaq wal kufur. Ayat yang selanjutnya, qala Allah taala, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanatahuma. Falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah memberikan permisalan. Allah memberikan sebuah perumpamaan lil ladzina kafaru, tentang orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini. Dulu keduanya, ya baik istrinya Nabi Nuh yang sebagian menyebutkan namanya Walihah, dan istrinya Nabi Lut sebagian menyebutkan namanya Waliah, ya beda ha dan ain. Al-muhim, istri keduanya tahta 'abdaini min ibadina, ada di bawah kepemimpinan dua hamba kami dari hamba-hamba kami, yang keduanya adalah orang-orang soleh, baik Nabi Nuh atau Nabi Lut alaihi wassalam. Fakhanatahuma, namun keduanya, kedua istri tersebut mengkhianati suami mereka. Dan mengkhianati di sini sebagaimana ijma dinukil dari mufassirin, itu bukan khianat fil firash atau fil nasab, bukan khianat dalam bab nasab ataupun ranjang, sehingga selingkuh atau yang seterusnya tidak ada, karena disebut tidak ada seorang nabi pun dipasangkan dengan seorang wanita yang selingkuh, dan tidak ada seorang nabi pun dipasangkan dengan seorang baghiyan, seorang pelacur dari pelacur yang ada, tidak ada. Maka yang disebutkan khianat di sini adalah dalam hal kepercayaan, dan sebagaimana nanti ada beberapa bentuk-bentuknya. Ya, istrinya Nabi Lut memberitahukan kaumnya kalau ada tamu-tamu, ada tamu-tamu asing laki-laki ganteng-ganteng, dan istri Nabi Lut tahu kalau kaumnya suka homoseksual. Disebutkan tamu-tamunya ini mengkhianati suaminya. Ini diantara bentuknya. Dan nanti ada bentuk-bentuk yang lain. Dan sebagian yang menyebutkan istri Nabi Nuh menyebut kepada kaumnya ini majnun, suaminya itu gila, sinting atau yang seterusnya. Dan beberapa menyebut yang lain banyak. Al-muhim, contoh-contoh tersebut tidak menafikan satu dengan yang lain, dan itu bukan pengkhianatan dalam ranjang atau nasab. Ya, mengandung anak diaku ini anaknya Nabi Nuh padahal dengan laki-laki lain, tidak terjadi seperti itu. Punya anak dari anak Nabi Nuh atau Nabi Lut, mengaku ini anaknya padahal dari hasil hubungan dengan laki-laki lain, tidak seperti itu. Jadi dipahami bahwa fakhanatahuma, kedua istri Nabi tersebut mengkhianati keduanya, bukan dalam bab-bab nasab dan ranjang, bukan, tetapi dalam hal keyakinan mereka menyelisih suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai. Ada yang mengatakan keduanya musyrikatain, dua musyrikah, dan ada yang mengatakan munafiqatain, dua orang munafik, menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan yang berbeda, munafiqah. Kemudian disebut falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka keduanya, yakni falam yughniya, di situ musanna, fa'ilnya kembali kepada dua, Nuh dan Lut alaihissalam, maka keduanya tidak dapat mencukupi anhuma, yakni animrat, ya, dari animratain, dari istri-istri mereka. Kedua nabi tersebut tidak dapat membantu, mencukupi, membela kedua istrinya minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun. Ya, karena memang mereka berdua berhak mendapatkan azab, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suami mereka sekalipun nabi, dekat dan dicintai Allah, tidak bisa melindungi mereka sedikit pun. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Dan Allah memberi perumpamaan, memberi sebuah permisalan tentang orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika ia berdoa, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di jannah, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan hadzanil al-mathalani alladzani darabahuma Allah lil mu'minina wal kafirin. Ini adalah dua permisalan yang Allah buat terhadap, yaitu contoh prototip terhadap orang-orang mukminin, serta contoh permisalan atas orang-orang kafir. Juga nanti ditambahkan di ayat setelahnya adalah wa Maryam. Jadi contoh dua orang kafir, satunya istri Nuh, satunya istri Nabi Lut. Dan dua contoh wanita mukminah adalah Asiyah istrinya Fir'aun, dan yang kedua wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha falaqna bihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam putra Imran yang menjaga farjinya, ya, kemudian dari roh kami Jibril meniupkan kepadanya, ya, sehingga janin itu hidup. Wasat dapat bikalimati Rabbia, dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia dah termasuk wanita yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berikan perumpamaan. Nah, ada yang mukmin, ada yang kafir. Untuk apa? Kata Syaikh Sa'di, liyubayyina lahum anna ittisala al-kafiri bil mukmin wa qurbahu minhu la yufidu syai'a. Bahwa untuk Allah menjelaskan bahwa hubungan seorang kafir terhadap orang mukmin, seberapapun dekatnya dia dengan seorang mukmin, tidak memberikannya manfaat sedikit pun. Sebagaimana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, suaminya Nabi, tapi sekalipun suaminya Nabi dekat, dicintai, disayangi oleh Allah, tidak bisa melindungi mereka sedikit pun dari azabnya Allah kalau mereka tetap kafir. Wa anna ittisalal mu'min bil kafiri la yadurruhu syai'a. Dan juga contoh bahwa hubungan seorang mukmin terhadap orang kafir tidak akan memadharatkannya sedikit pun, ma'a qiyamihi bil wajibi alaih, selama dia menjalankan kewajibannya. Sebagaimana yaitu Asiyah dengan Fir'aun, sekalipun seperti itu, dan ini pada syariat terdahulu, ya, pada syariat sekarang suami harus muslim, dan adapun wanita kitabiyah ini yang diperbolehkan, adapun sebaliknya tidak, pimpinan keluarga tidak boleh, tapi pada syariat terdahulu boleh. Dan di sini suami daripada Asiyah adalah Fir'aun, dan Allah sebutkan ini untuk memberi contoh bagaimana Asiyah bukan hanya seorang muslimah mukminah biasa, tapi dia seorang wanita pimpinan di antara wanita terdepan dari ahlul jannah, padahal suaminya apa? Fir'aun. Dan itu tidak berpengaruh. Sehingga kembali ke masing-masingnya. Faka'anna fi dzalika isyaratan wa tahdhiran li zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ma'siyah. Seakan-akan kisah-kisah ini Allah sebutkan sebagai isyarat dan peringatan terhadap istri-istri Nabi dari melakukan pelanggaran dan maksiat. Kembali ke ayat awal di surat At-Tahrim, kan ini disebutkan, ya kan, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya yang di awal, ya. Kemudian Allah menghasung Aisyah dan Hafsah, in tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma, kalau kalian berdua mau bertobat kepada Allah, dan seterusnya. Sehingga Syekh Sa'di di sini menyebutkan di awal menyebutkan tentang istri-istri Nabi, di akhir ini disebutkan, seakan ini adalah isyarat dan peringatan terhadap mereka. Wa anna ittisalahunna bihi sallallahu alaihi wasallam lam yanfa'hunna syai'an ma'al isaah, bahwa pergaulan mereka, hubungan mereka dengan suami, meskipun suaminya Nabi terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memberi manfaat kepada mereka sedikit pun kalau mereka berbuat jelek. Faqala, maka Allah katakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan wa imra'atalut ila akhir ayat. Disebutkan Allah berikan contoh permisalan orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Kanata ay al-mar'atan, mereka berdua, kedua istri Nabi tersebut, tahta abdaini min ibadina sholihaini, di bawah kepemimpinan dua hamba dari hamba-hamba kami yang soleh, keduanya adalah wahuma Nuh wa Lut alaihi wassalam. Fakanata huma, kedua istri Nabi tersebut mengkhianati keduanya, yakni ay fiddin, dalam hal apa? Yaitu agama. Bi an kanata ala ghairi dini zaujaihima, di mana mereka meyakini keyakinan agama yang berbeda dengan keyakinan suami mereka. Wa hadha huwal murad bil khiyana, inilah yang dimaksud dengan khianat. Dan ditambahkan di beberapa kitab tafsir, ada yang menyebutkan istri Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, dia ini sinting, suami saya itu gila, majnun. Ada yang mengatakan dia membongkar rahasia suaminya, kalau turun wahyu ini sampaikan kaumnya. Kalau ada orang baru, murid baru beriman kepada Nabi Nuh, disampaikan kepada kaumnya, itu loh yang baru beriman fulan, itu yang kemarin datang ke suamiku fulan, bocorkan rahasia muslimin ya, dan suaminya. Dan menyebutkan demikian. Adapun istri Nabi Lut alaihi salam membocorkan tentang tamu-tamunya ya, datang tamu-tamu ganteng tampan yang disukai oleh kaumnya yang suka sesama jenis ya, dibocorkan hal yang demikian. Inilah bentuk pengkhianatan mereka. La khianatan nasab wal firas, bukan pengkhianatan dalam bab nasab ataupun ranjang. Maksudnya dia mengaku ini kandungan saya adalah anak ya, anak Anda, anak Nabi Nuh, anak Nabi Nuh ternyata berhubungan gelap dengan lelaki lain. Bukan itu. Mereka Nabi ya, fa innahu ma baghat imra'atun nabiyyin qad, karena tidak pernah seorang istri Nabi pun yang berbuat selingkuh. Wa makana Allah liyaj'ala imra'ata ahadin min anbiya'ihim baghiyan, Allah tidak memilihkan ada yaitu seorang nabi pun istrinya seorang pelacur, tidak ada. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an, maka keduanya ai Nuh wa Lut, Nabi Nuh dan Lut, tidaklah bisa melindungi, mencukupi anhuma ai an imra'ataihima, dari kedua istrinya yaitu istri Nabi Nuh dan Lut, minallahi syai'a, dapat melindungi mereka dari Allah sedikit pun. Wakila lahuma, dikatakan kepada kedua istri tersebut, udkhulun nar ma'ad dakhilin, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Insyaallah kita lanjutkan dan kita selesaikan di pertemuan mendatang. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.